Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Usikum wa iya ya nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Watazawadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kita lanjutkan masih pada pembahasan penerapan kaidah man lam yukafiril kafiro au syakka fi kufrihi bahwa kafirun. Kita meneruskan pada halaman contoh yang pertama tentang bagaimana sebagian ulama besar tidak mengkafirkan Ibnu Arabi, padahal dia ini kata Imam Az-Zahabi qudwatul qailina bi wahdatil wujud, qudwahnya orang-orang yang berakidah wahdatul wujud. Kita bahas lanjutan paragrafnya, paragraf yang kelima ya. Wa haula'il a'immatu ma'a rusukhi ilmihim wa diqqati fahmihim illa annahum yaj'aluna uqulahum aqsaru aqsara wa aqalla min an tudrika ma'ani ibarati haula'il mulahidati. Wa haula'il ulama wa haula'il a'immati wa haula'il a'immatu ma'a rusukhi ilmihim wa diqqati fahmihim. Para imam tersebut, para ulama tersebut yang tidak mengkafirkan Ibnu Arabi, ma'a rusukhi ilmihim, kalaupun mereka mempunyai ilmu yang mendalam, wa diqqati fahmihim, memiliki pemahaman yang sangat cermat teliti. Illa annahum yaj'aluna uqulahum aqsara wa aqalla min an tudrika ma'ani ibaratiha ula'il mulahidah. Namun mereka menganggap akal mereka terlalu pendek, terlalu sedikit untuk mampu memahami, mengerti makna-makna dari ungkapan-ungkapan orang-orang mulhid, orang-orang ateis, orang-orang wahdatul wujud ini. Fayaqifuna amamaha mauqifal ajizil mustaslimi. Maka di hadapan ungkapan-ungkapan para sufi wahdatul wujud tadi, mereka berhenti memposisikan dirinya mauqifal ajizil mustaslim, memposisikan dirinya dalam posisi orang yang lemah dan menyerah, tidak sanggup memahami makna ungkapan mereka dan menyerah. Alladzi yaj'alu sihhata kalamihim hiyal aslul maqtu'u, di mana dia menjadikan kebenaran perkataan para wahdatul wujud tadi sebagai pokok yang pasti, pokoknya yang jelas, yang pasti, ungkapan mereka itu benar. Cuma akal saya belum nyampe untuk memahaminya. Walau kana ghayatan fil buhtani wasyana'ati, sekalipun ungkapan para sufi wahdatul wujud tadi berada dalam puncak kebohongan dan kekejian, kepalsuan dan kekejian. Menganggap akal saya tidak mampu menjangkau makna ungkapan mereka, nyerah dan menerima usaha itu, pokoknya ucapan mereka benar, akal saya yang belum mampu memahaminya. fa in wajada lahu takhrijan wa ta'wilan fabiha. Jika dia menemukan takhrij, ya, jika dia menemukan kira-kira ungkapan orang sufi ini punya sandaran dan bisa ditakwil fabiha, maka itu yang dia tempuh. Dia akan mentakwil ungkapan orang sufi Widatul Wujud tadi, Ibnu Arabi tadi. Oh, paling maknanya adalah begini. Wa illa qala al-qawmu adra bima yakulun. Tapi kalau dia tidak tahu dasarnya, kira-kira apa, tidak bisa mentakwil, maka dia akan berpendapat, dia akan mengatakan, oh, kaum sufi itu lebih tahu dengan apa yang mereka katakan. Kita tidak tahu, tapi mereka lebih tahu dari kita. Ini sikap bukan orang awam, ya, tapi ini para ulama yang rusuhi ilmihim wadikotifahmihim, orang-orang ulama yang punya pemahaman yang dalam, ilmu yang dalam dan pemahaman yang cermat, sampai berbicara seperti itu. Tadi saya membaca sebagaimana disebutkannya, banyak disebutkan di sini, ada betapa banyak ulama Islam, orang-orang ulama besar yang menganggap Ibnu Arabi ini wali, bahkan wali kutub, walinya para wali, Syekh Al-Akbar, penghulunya para orang soleh dan wali Allah, yang disebut banyak ulama menganggap seperti itu tuh siapa sebenarnya. Saya coba baca-baca kitab biografi para ulama, ya, ternyata kalau diteliti memang masya Allah banyak sekali. Nanti mungkin perlu saya sebutkan beberapa contohnya. Kita lanjutkan dulu. Fandur masalan ila hadhil kisratil lati yadkuruhal imamul alusi an ra'fil ilhadi ibni Arabi. Maka lihatlah sekedar contoh, lihatlah kisah ini yang disebutkan oleh Imam Al-Alusi tentang pemimpin ilhad, pemimpin ateis, pemimpin sufi Wahdatul Wujud, yaitu Ibnu Arabi. Imam Al-Alusi mengatakan, beliau ini seorang, termasuk salah seorang mujaddid di Irak abad 13 Hijriah, seorang ulama tafsir, mengarang tafsir 30 juz Ruhul Ma'ani fi tafsiril Qur'anil Azim wa sab'il matani, nama tafsirnya. Beliau mengatakan wa qad sami'tu min ba'dihim al-ahdatu alaihi. Waqad sami'tu min ba'dihim, dan saya telah mendengar dari sebagian mereka, sebagian ulama, sebagian orang sufi, al-ahdatu alaihi, dan kisah ini berasal dari dia, anna syaikhul akbara Muhyiddin ibn al-Arabi qaddasallahu ta'ala sirrahu waqa'a yawman an timarihi. Bahasanya Syekh Al-Akbar Muhyiddin ibn Arabi, semoga Allah mensucikan rohnya, sir, ini maksudnya roh, ya, semoga Allah mensucikan rohnya, waqa'a yawman an himarihi, pada suatu hari terjatuh dari keledainya, faraddat rijluhu, maka kakinya kesleo, faja'u liyahmiluhu, maka anak buahnya, para pengikutnya dalam tradisi sufi, guru itu namanya syekh atau mursyid, sementara pengikut namanya murid. Murid-muridnya datang untuk menggotongnya. Faqala, maka Ibnu Arabi mengatakan, amhiluni, tunggu sebentar, ya, beri aku jeda beberapa saat. Sa'am haluhu yasiran, maka para pengikutnya membiarkannya sebentar. Tsumma adina lahu fahamaluhu, kemudian Ibn Arabi memberi izin kepada murid-muridnya tadi untuk mengangkutnya, maka mereka pun menggotongnya. Faqila lahu fi dzalika, maka Ibn Arabi ditanya, kenapa tadi kok ketika jatuh mau digotong tidak boleh langsung digotong, suruh nunggu sesaat. Faqala, maka Ibn Arabi mengatakan, raja'tu kitabullahi ta'ala, saya tadi murojaah Al-Quran, saya tadi mentadaburi Al-Quran. Orang sufi setiap detiknya zikir. Maka dia bilang, saya tadi merenungkan, mentadaburi Al-Quran. Fawajadtu khabara hadhil haditsati qad dzukira fil Fatihah, maka aku dapati berita tentang peristiwa ini telah disebutkan di dalam surat Al-Fatihah. Ya, berita jatuh dari keledai dan keseleo tadi sudah ada beritanya dalam surat Al-Fatihah. Sampai di sini ini perkataannya Ibn Arabi. Kemudian berikutnya adalah komentar Imam Syihabuddin Al-Alusi. Dia mengatakan, wa hadza amrun la tasiluhu uquluna. Ini adalah perkara yang akal kita tidak sampai, tidak mampu menjangkaunya. Intaha kalamul Alusi. Sampai di sini kutipan perkataan Imam Al-Alusi. Kemudian fidil alhamdulillah, ini ulama ahli tafsir saja sampai begitu ya komentar, akal kita tidak jangkau ilmunya Ibn Arabi. Ibn Arabi ini punya kitab tafsir ya 30 juz, jadi dia juga hafal Al-Quran. Jangan disembarak, jangan dipikir Ibn Arabi ini orang bodoh, dia ulama. Nanti saya bacakan komentar para ulama tentang dia ya. Kisah ini disebutkan oleh Imam Al-Alusi ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru fi janahihi illa umamun amsalukum. Ma farrabna fil kitab min syai', dan tidak ada sebuah makhluk pun yang berjalan di muka bumi, dan tidak juga burung yang terbang di udara kecuali mereka semua adalah satu umat sebagaimana kalian manusia. Ma farrabna fil kitab min syai', kami tidak meninggalkan sesuatu pun di dalam Alkitab ini. Nah, nanti di kalangan ulama ada perbedaan pendapat apa mana ma farrabna fil kitabi min syai' itu. Ada ulama menafsirkan maksudnya Alkitab di situ adalah Al-Qur'an. Artinya apa? Segala sesuatu telah Allah sebutkan ilmunya di dalam Al-Qur'an. Tapi nanti ada ulama lain menafsirkan Alkitab di situ Lauhul Mahfudz. Tidak ada suatu peristiwa pun kecuali sudah kami tuliskan di dalam Lauhul Mahfudz. Nah, ini Ibn Arabi pakai penafsiran yang pertama. Tidak ada sesuatu pun peristiwa di muka bumi, di alam raya ini kecuali sudah ada ilmunya di dalam Al-Quran. Maka dia renungkan dari Al-Fatihah, dia murojaah. Renungan tafsirnya gimana? Oh, dalam hitungan detik ketemulah. Oh, ini dalam Al-Fatihah ayat sekian. Peristiwa saya jatuh dari keledai tadi. Ada ilmunya di situ. Ya. Muridnya ya karena lihat gurunya hafal Quran, ya, ahli tafsir ya manduk-manduk saja. Dan bahkan sesama ahli tafsir ya Imam Al-Alusi, ulama ahli tafsir juga mengatakan bahwa amrun la tasiluhu uquluna. Ini perkara yang akal kita tidak mampu menjangkaunya. saya bacakan sedikit ya komentar ulama tentang Ibnu Arabi ini, bagaimana pandangan para ulama. Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lam An-Nubala pada juz 23 tentang riwayat hidup Imam Az-Zahabi, beliau mengatakan al-allamah sahibut tawalif al-kathirah. Ibnu Arabi ini adalah seorang al-allamah, ulama besar. Sahibut tawalif al-kathirah, pemilik bencana-bencana yang sangat banyak. Maksudnya tawalif di sini adalah pendapat-pendapat sesat yang luar biasa banyak. Tapi Imam Az-Zahabi mengakui pertama kali disebutkan al-allamah, dia ini seorang ulama besar. Wa kana zakiyan kathirul ilmi. Ibnu Arabi ini kata Imam Az-Zahabi adalah zakiyan, orang yang sangat cerdas, kathirul ilmi, banyak ilmunya. Wa 'allaqa syai'an katsiran fi tasawufi ahli al-wihdah. Beliau banyak menulis karya tentang tasawuf wihdatul wujud. Dihitung oleh para ulama karyanya, jadi disebutkan dalam Al-A'lam karya Khairuddin Azirakli itu. Ibnu Arabi ini mengarang lebih dari 100 buku. Kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan waman arada tawalifahu wa min arda'i tawalifihi kitabul fusus. Dan di antara kesesatan-kesesatan Ibnu Arabi yang paling parah adalah kitabnya yang berjudul Al-Fusus, yaitu Fususul Hikam. Fa in kana la kufra fihi fama fid dunya kufrun, kata Az-Zahabi. Kalau di dalam kitab ini tidak, kalau di dalam kitab Fususul Hikam ini tidak ada kekafiran, maka di dunia ini tidak akan ada kekafiran. Artinya apa? Isinya itu memang kekufuran yang sangat nyata dalam kitab Fususul Hikam ini. Kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan waqad azzamahu jama'atun. Ibnu Arabi ini telah diagung-agungkan oleh sekelompok manusia, bukan hanya orang-orang awam tapi juga kelompok ulama. Wa taqallafu lima sadara minhu bi ba'idil ihtimalat. Dan mereka memaksakan diri untuk mentakwilkan setiap ucapan pendapat Ibnu Arabi dengan makna-makna yang sangat jauh. Kemudian dikisahkan di situ ya, Imam Izzuddin bin Abdussalam. Imam Izzuddin bin Abdussalam, dia mengatakan tentang Ibnu Arabi ini, Syaikhu su'in, dia adalah seorang ulama su', kazzab, seorang pendusta. Yaqulu bikidamil alam, dia menyatakan alam ini kekal, tidak akan ada kiamat, tidak akan ada surga dan neraka. Wala yuharrimu farjan, dan dia tidak mengharamkan perzinaan, halal zina menurut Ibnu Arabi. Dan dia nyatakan dunia ini kekal, tidak ada alam akhirat. Qultu, kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan in kana muhyiddin raja'an aqalatihi tilka qablal mauti faqad faja. Kata Az-Zahabi, jika Ibnu Arabi, Muhyiddin Ibnu Arabi ini kembali, menarik kembali pendapat-pendapatnya sebelum mati, maka sungguh dia telah beruntung. Wa madzalika 'ala Allah bi'aziz, dan bagi Allah hal itu bukan hal yang sulit. Artinya apa? Imam Az-Zahabi tidak memastikan akhir hayatnya Ibnu Arabi ini sempat bertaubat atau tidak. Ada yang mengkafirkan, ada yang enggak, ada yang membela habis-habisan, ada juga yang mengkafirkan habis-habisan. Karena beliau ragu gimana akhir hayatnya, maka beliau katakan seandainya di akhir hayatnya Ibnu Arabi ini menarik kembali pendapat-pendapatnya, maka sungguh dia telah beruntung. Dan bagi Allah, membuat dia bertaubat kembali itu bukan perkara sulit. Kemudian Imam Adzabi mengatakan walahu syi'run ra'iqun. Ibnu Arabi ini memiliki syair yang indah. Wa ilmun wasi'un, memiliki ilmu yang luas. Wa zihnun waqadun, dan pikiran yang sangat cemerlang. Wa la raiba anna katsiran min ibaratihi lau ta'wilun, dan tidak diragukan lagi bahasanya banyak dari ungkapan-ungkapannya bisa ditakwil, bisa mengandung makna kufur, bisa juga dibawa kepada makna tidak kufur. Illa kitab al-khusus, kecuali satu buku dia, khususul hikam, itu tidak bisa ditakwil, tapi lain-lainnya masih memungkinkan untuk ditakwil. Yang khususul hikam itu jelas itu kekufurannya terlalu nyata, tidak mungkin ditakwil dibila-bila. Ini cerita Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lam An-Nubala. Kemudian kita bacakan lagi karena Ibnu Arabi ini punya kitab tafsir, dia digolongkan dalam kategori ulama tafsir. Imam Ahmad bin Muhammad Al-Adnahawi dalam kitabnya Tabaqatul Mufassirin, dia mengatakan tentang Ibnu Arabi ini syaikhun jalilu sya'ni, seorang ulama yang agung. Wabahirul burhan, orang yang sangat jelas kedudukannya. Faridu dahrihi, orang satu-satunya pada zaman hidupnya, tidak ada saingannya, top-topnya ulama tafsir pada zamannya. Sahibul musannafat al-wafirah wal mu'allafat az-zakhirah, seorang penulis karya-karya yang sangat banyak, karangan-karangan yang sangat penuh ilmu. Walahu musannafatun katsirah, dia memiliki banyak karya. Minha al-futuhat al-maqiyah, di antaranya adalah kitab al-futuhat al-maqiyah. Wa tafsirul Qur'anil azim al-musamma bil-ijmal wa tafsir, kitab lainnya adalah tafsir al-Qur'an yang namanya al-ijmal wa tafsir. Wa kitabul khusus, dan kitab khususul hikam. Wa mu'allafatuhu aktaru min antuso, dan karya-karyanya terlalu banyak untuk dihitung. Jadi kalau disebutkan oleh Imam Khairuddin Al-Ghirakli dalam Al-A'lam, disebutkan karyanya Ibnu Arabi ini lebih dari 100 karya. Ini disebutkan sendiri ya oleh Imam Az-Zahabi di sini. Faqad azzamahu jama'atun, ada kelompok ulama yang mengagungkan, membela Ibnu Arabi dan menganggap beliau sebagai seorang wali Allah, seorang ulama sufi, seorang ahli tafsir bahkan ya. Saya baca kira-kira siapa saja ulama-ulama yang mengagungkan Ibnu Arabi sebelum zaman-zamannya Imam Al-Alusi. Kita tahu Imam Al-Alusi ini hidup pada abad 13 Hijriah. Berarti kalau Ibnu Arabi meninggal abad 6 Hijriah, 7 Hijriah, berarti dari masa hidupnya sampai zamannya Imam Al-Alusi itu ada sekitar 500 tahun. Selama 500 tahun ini berapa puluh ulama Islam yang mengagungkan Ibnu Arabi. Ya, kalau kita temukan jumlahnya lebih dari 60. Benar itu. Kalau kita baca dalam karya biografi para ulama, kita ambil contoh dalam kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau punya kitab sejarah namanya Ad-Durar Al-Kaminah fi A'yanil Mi'ah Asaminah. Mutiara-mutiara terpendam tentang para tokoh Islam yang hidup pada tahun 800-an. Ini meriwayat hidup para ulama abad ke-7 dan ke-8 Hijriah. Disebutkan ada sebuah banyak sekali disebutkan ulama-ulama besar zaman itu yang mengagungkan Ibn Arabi. Di antaranya dikisahkan kisah perdebatan antara Ibn Taymiyah rahimahullah, ya Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dengan para qadi di Mesir pada zaman Sultan Baibars Al-Ghazankir, seorang penguasa daulah Mamalik. Disebutkan di pada juz 1 halaman 171 Ibnu Hajar Al-Asqalani mengisahkan Qadi Qudat. Di Mesir ini ada 4 Qadi Qudat pada masa itu: Qadi Qudat madhab Hanafi, Qadi Qudat madhab Hambali, Qadi Qudat madhab Syafi'i, dan Qadi Qudat madhab Maliki. Masing-masing madhab diangkat seorang Qadi Qudat. Nah, di Mesir ini Qadi Qudatnya madhab Syafi'i namanya Syekh Nasr Al-Mambadi. Ini peristiwanya tahun 723 Hijriah. Ibnu Taimiyah saat itu ada di Mesir, ya, sedang dakwah di Mesir. Kemudian karena ulama besar, ya, bertemu dengan para qadi, para ulama di istana. Di sanalah Ibnu Taimiyah menyalahkan Nasr Al-Mambadi ini, qadi Nasr Al-Mambadi. Karena kenapa? Karena Nasr Al-Mambadi ini sangat membela dan mengagungkan Ibn Arabi. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah menulis buku, menulis surat diberikan kepada Nasr Al-Mambadi ini. Dalam surat itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah menulis, mengkafirkan di situ, mengkafirkan Ibn Arabi. Ibn Arabi itu begini-begini, dia itu kafir begini-begini. Marahlah Nasr Al-Mambadi. Kemudian dia kandian nulis surat diserahkan kepada Ibn Taimiyah, kamu itu tersesat, kamu itu goblok, kamu itu begini begitu. Kemudian Nasr Al-Mambadi sebagai seorang qadi, dia mendesak Sultan Baibar Al-Ghazankir untuk membunuh Ibn Taimiyah. Peristiwa inilah yang menyebabkan Ibn Taimiyah masuk ke penjara pada peristiwa itu. Dianggap melecehkan wali Allah, dianggap melecehkan orang-orang soleh, dianggap melecehkan ulama-ulama sufi. Nah, sikapnya Qadi Mambadi ini, Nasr Al-Mambadi, kemudian dibela oleh dua orang qadi lainnya. Lucunya salah satu qadi qudatnya ini qadi qudat yang semadhab dengan Ibn Taimiyah. Qadi qudat madhab Al-Hambali, ya, namanya Qadi Syarafuddin Al-Harrani. Dia ikut-ikutan menyalahkan Ibn Taimiyah dan membela Ibn Arabi, membela Nasr Al-Mambadi. Dan satu lagi qadi qudatnya adalah Qadi Zainuddin Ibn Makhluh Al-Maliki. Ini Qadi Al-Maliki yang paling keras permusuhannya kepada Ibn Taimiyah. Dia juga yang menyebabkan Ibn Taimiyah masuk penjara. Dalam sejarahnya, beberapa kali Ibn Taimiyah masuk penjara itu semuanya karena proses debat, proses tulisan buku-buku beliau. Masuk penjara gara-gara nulis akidah Wasitiyah, masuk penjara gara-gara nulis akidah Hamawiyah. Kenapa? Karena dianggap beliau tajzim oleh orang-orang Asy'ariyah Maturidiyah. Ini para qadinya Asy'ariyah Maturidiyah semua. Dianggap beliau ini tajzim, menganggap, menyamakan Allah dengan makhluk, menganggap Allah itu pun punya jasad seperti jasadnya makhluk, ya. Karena itu mereka para qadi ini selalu membisiki para sultan untuk memenjarakan Ibn Taimiyah. Ini tiga orang qadi, ya. Qadi qudatnya aja membela Ibn Arabi, apalagi orang-orang awamnya. Kemudian ada beberapa tokoh lain, sangat banyak sekali. Mungkin yang cukup mengejutkan ini sebuah kisah tentang riwayat hidup Imam Umar bin Ahmad As-Sofadi, ya. Zainuddin Umar bin Ahmad As-Sofadi, seorang Ali bin Ismail bin Yusuf Al-Qunawi Alauddin Al-Faqih Asy-Syafi'i. Seorang ulama fakih, seorang ulama fikih, ulama besar madzhab Syafi'i namanya Alauddin Ali bin Ismail bin Yusuf Al-Qunawi. Seorang qadhi di Damaskus. Dia ini di satu sisi pembela Ibnu Taimiyah, tapi di sisi lain dia juga sangat membela Ibnu Arabi. Nah, ini yang lucu. Disebutkan kisahnya riwayat hidupnya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Ad-Durar Al-Kaminah pada juz 4 halaman 31. Disebutkan Imam Ali bin Ismail ini adalah qadhi Dimasko, seorang qadhi Damaskus. Wa kana Syekhu Alauddin yamilu ila Muhyiddin Ibnu Arabi ma'a tasnifihi fi raddi ala ahli al-ittihad. Adalah Syekh Alauddin ini cenderung kepada Muhyiddin Ibnu Arabi, padahal beliau sendiri mengarang buku yang membantah orang-orang ahli al-ittihad, orang-orang Wahdatul Wujud. Dia membantah sufi Wahdatul Wujud, tapi dia mengagumi Ibnu Arabi. Padahal Ibnu Arabi ini sahnya para Wahdatul Wujud. Wa kana yuqarriru hadis Abi Hurairah man adali waliyan taqriran hasanan. Dan beliau ini menjelaskan hadis Abu Hurairah dalam riwayat Bukhari ya. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Di akhir hadis itu, kalau orang salah menafsirkan memang jatuhnya pada Wahdatul Wujud ya. Faida kuntu ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi tabtishu biha yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau Allah sudah cinta pada seorang hamba, maka Allah akan menjadi pendengaran bagi hamba tadi, sehingga hamba itu tadi mendengar dengannya. Allah akan jadi penglihatan yang dengannya hamba tadi melihat. Allah akan jadi dua tangan yang dengannya hamba tadi memukul. Dan Allah akan jadi dua kaki yang dengannya hamba itu berjalan. Ini qadhi Alauddin ini, dia menerangkan hadis ini dengan sangat bagus sekali. Artinya dia tidak Wahdatul Wujud, dan bahkan dia membantah Wahdatul Wujud, tapi dia sendiri mengagumi Ibnu Arabi. Wa kana yu'azzimu Syaikh Taqiyuddin Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dan adalah Syekh Alauddin Al-Faqih Asy-Syafi'i ini mengagungkan, menghormati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa yadhubbu anhu. Dan dia membela Ibnu Taimiyah. Ma'a mukhalafatihi lahu fi asya'in wa tahti'atihi lahu. Meskipun dalam beberapa hal Syekh Alauddin ini menyelisih Ibnu Taimiyah, dan beliau menyalah-nyalahkan Ibnu Taimiyah. Dan diriwayatkan dalam sejarah hidupnya, qadhi ini juga yang mengusahakan agar Ibnu Taimiyah dibebaskan dari penjara di Damaskus. Ini Ibn Fidin Rasulullah. Kisah-kisah lainnya, sejarah hidup para ulama lainnya sangat banyak sekali ya. Belum lagi kalau kita baca kitabnya biografi ulama abad 9 dan 10. Kitabnya misalnya Imam As-Suyuti dalam kitabnya Husnul Muhadarah fi Tarikhil Misra wal Qahirah ya. Husnul Muhadarah fi Tarikhil Misra wal Qahirah. Ceramah yang bagus tentang sejarah Mesir dan Kairo. Itu di situ akan kita dapatkan hal serupa, dan nanti kitab-kitab abad berikutnya, biografi-biografi setelahnya akan kita dapat yang seperti itu. Nah, ini para ulama besar ya, terhadap Ibnu Arabi saja mereka bisa salah paham seperti itu, membela habis-habisan, dan mereka siap adu argumen ya, bahkan kalau perlu tadi membisiki penguasa untuk melenyapkan orang-orang yang mengkafirkan Ibnu Arabi. Padahal nanti ulama lainnya yang mengkafirkan Ibnu Arabi jumlahnya juga puluhan, mungkin ratusan. Ada sebuah kitab Tambihul Rabi, itu disebutkan di situ. Saya lupa pengarangnya, Ibnu Mulakin atau siapa ya. Itu di situ dikumpulkan 60 lebih ulama yang memfatwakan kafirnya Ibnu Arabi. Artinya Pak, yang mengkafirkan banyak, yang membela juga dan mengagumi juga banyak. Itu nanti pada penjelasan selanjutnya disebutkan bagaimana antara yang mengkafirkan dan tidak mengkafirkan itu tidak ada yang antara yang mengkafirkan Ibnu Arabi dan membela Ibnu Arabi itu tidak ada yang sampai tahap kamu fasik, kamu kafir, kamu orang sesat, tidak ada sampai seperti itu. Kenapa? Karena mereka sama-sama ijtihad menilai orang. Ada yang benar, ada yang keliru, tapi kelirunya itu tidak kemudian menyebabkan dia fasik atau berdosa atau kafir ya. Nah, dihindari tidak seperti itu. Inilah kehati-hatian yang disebutkan, kehati-hatian para ulama dalam mempergunakan kaidah man lam yukafiril kafir au syakka fi kufrihi fahuwa kafirun. Tentu saja kita mengikuti pendapat para ulama yang memfatwakan kafirnya Ibnu Arabi. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita bacakan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.